Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Insyaallah akan kita lanjut tentang nasabnya fi'il mudhari'. Siapa? Oh ya. Nasabnya fi'il mudhari' dengan nawasib yang menggunakan bantuan an tapi secara tersembunyi. Yang tersembunyi itu hukumnya wajib. Karena kemarin sudah kita ambil 5. Jadi total semua nawasib sesuai dengan pendapatnya musannif ada 10. Kemudian disyarah oleh Syekh Ahmad bin Thabit menggunakan madhabnya Basriyin, sehingga dari 10 itu ada 4 yang menasabkan dengan dirinya sendiri alias tanpa menggunakan bantuan an. Kemudian masih sisa 6 berarti masih sisa 6. Kemudian yang 5 ini menggunakan bantuan an tapi secara boleh. An mudmarah disembunyikan secara boleh, yaitu boleh dinampakkan, boleh disembunyikan, yaitu lam kai, yaitu lam kai. Jadi sudah 5. Kemudian sisanya yang 5 lagi semuanya memakai bantuan an mudmaratan secara wajib. Mahum? Di total nawasib, dan ini perlu diperhatikan karena ini sudah memasuki pelajaran yang cukup sulit karena berkaitan dengan fi'il. Jadi kalau nanti berkaitan dengan huruf lebih sulit lagi karena huruf memiliki banyak sekali penggunaan. Yang paling gampang itu tentang isim, kemudian masuk pada fi'il agak rumit, kemudian terakhir masalah huruf ini dalam kitab-kitab mutawalat. Jadi tolong diperhatikan pembahasannya, dan juga sebagian ummahat minta supaya agak dipelankan sedikit. Maka bersabar ya, yang sudah bisa, yang sudah faham, bersabar untuk menunggu yang belum faham, karena kita akan mengambil secara perlahan. Jadi total nawasib ada 10. Kemudian dari 10 tadi, 4 darinya menasabkan dengan dirinya sendiri, yaitu an, lan, idzan, kai. Adapun yang 5 yaitu lam, lamukai, li, lamukai itu bacanya li. Maka dia menasabkan pakai bantuan an. Mudmaroh, an yang tersembunyi. Tersembunyinya hukumnya boleh. Berarti kalau boleh disembunyikan berarti boleh juga dinampakkan. Ini yang 5. Kemudian sisanya yang 6, yang 7, yang 8, yang 9, 10 semuanya pakai bantuan an tapi wajib disembunyikan. Faham pembagiannya? Bagi yang pemula difahami lagi. Nawasibul mudhari ada 10. Yang 4 menasabkan dengan dirinya sendiri, an menasabkan dengan dirinya sendiri, lan juga menasabkan dengan dirinya sendiri, enggak perlu bantuan yang lain. Idan juga menasabkan pakai dirinya sendiri, dan kai juga menasabkan pakai dirinya sendiri. Kemudian yang 5 yaitu lam kai li, ini menasabkan pakai bantuan an tapi secara jaiz boleh dinampakkan annya dan boleh disembunyikan. Adapun sisanya 5 yang lain yaitu yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, maka pakai bantuan an secara wajib disembunyikan, enggak boleh dinampakkan annya. Dan ini ada ralat dari penjelasan saya yang kemarin. Jadi tolong nanti disampaikan, kalau enggak hadir tolong disampaikan bahwasanya kemarin saya katakan bahwasanya lam yang masuk pada fi'il mudhari ini adalah berbeda dengan lam yang masuk pada isim. Tadi saya baca-baca lagi, ternyata keduanya itu adalah sama. Karena saya sudah lama enggak murojaah masalah ini, kemudian saya baca lagi, keduanya adalah sama. Karena yang masuk, perhatikan, karena yang masuk kepada fi'il pun dia itu apa? Ada an yang tersembunyi ya toh, yang masuk kepada fi'il kemarin, lam kai kemarin, itu kan dia menasabkan pakai bantuan an yang kelima kemarin, lam. Jitu li ata'allama, jitu li ata'allama. Maka di situ li ata'allama itu sebenarnya itu kan ada bantuan an, li'an yata'al, li'an ata'allama kan gitu. Maka itu sebenarnya itu juga satu lam. Itu lamnya sama, yaitu lam jer, lam huruf jer. Semua itu adalah huruf jer. Bagaimana kok huruf jer masuk pada fi'il? Maka sebenarnya itu adalah masuk pada masdar mu'awal. Jadi sebenarnya masih masuk pada isim. Masih masuk pada isim. Jadi itu kemarin ralat dari penjelasan saya. Karena saya katakan lam berbeda. Dan yang benar itu adalah satu lam. Sama, itu adalah lam huruf jer. Sama-sama huruf jer. Dan perlu diketahui sebagai tambahan penjelasan bahwasannya lam itu dibagi menjadi 3. Lam dalam bahasa Arab dibagi menjadi 2. Lam dalam bahasa Arab dibagi menjadi 2. Ini saya singgung sedikit supaya lebih paham. Walaupun ini sebenarnya materinya materi huruf. Lam dalam bahasa Arab dibagi menjadi 2. Huruf lam. Huruf lam dibagi menjadi 2. Yaitu yang beramal dan yang tidak beramal. Ada yang beramal dan ada yang tidak beramal. Dan yang beramal ini dibagi menjadi 3, yaitu beramal jer dan beramal nasob dan beramal jazm. Itu. Dan yang beramal jer dan yang beramal nasob ini sebenarnya sama. Aslinya itu adalah huruf jer semua. Lam huruf jer. Cuma lam huruf jer ini dibagi menjadi 2, yang khusus masuk pada isim dan ada yang bisa masuk kepada fi'il alias masdar mu'awal. Huruf jer, lam, li itu ada yang masuk khusus kepada isim, ada yang masuk pada fi'il, bisa masuk pada fi'il. Loh, bagaimana huruf jer kok masuk pada fi'il? Padahal huruf jer, kemasukan huruf jer katanya termasuk tanda isim. Iya betul. Huruf jer yang masuk kepada fi'il itu cuma secara dohir. Karena sebenarnya yang kemasukan li, fi'il mudhari yang kemasukan li itu sebenarnya ada an-nya. Dimana an itu bisa melebur menjadi masdar. Dan masdar adalah isim. Maka pada hakikatnya lam atau li yang masuk pada fi'il mudhari itu aslinya masuk pada isim, karena fi'il mudhari itu nanti ditakwil menjadi masdar. Gitu. Yang jelas lam huruf jer ini ada yang masuk pada khusus pada isim, dan itu banyak sekali maknanya. Ada mulk, ada lil milk, ada macam-macam. Dan ada yang masuk kepada fi'il, dan pada hakikatnya itu juga masuk pada isim karena fi'ilnya nanti ditakwil menjadi masdar. Sebagaimana lam kai ini. Dan nanti juga lam juhud itu juga lam huruf jar sebenarnya. Lamul juhud yang akan kita ambil ini nanti itu juga termasuk lam huruf jar. Lam kai itu juga huruf jar. Karena lam yang masuk kepada kai, kai itu kan bisa melebur menjadi masdar. Nah, masdarnya itulah menjadi makmulnya fi mahalli jar. Gitu loh. Sebenarnya ini materinya cukup panjang, tapi itu sebagai pengenalan. Yang jelas, ini sebagai ralat dari penjelasan saya kemarin, yang saya bedakan antara lam yang masuk pada fi'il dan lam yang masuk pada isim. Dan yang benar itu adalah sama, sebenarnya itu adalah lam huruf jar semua. Semuanya adalah lam huruf jar. Karena yang masuk pada fi'il pun ditakwil menjadi masdar, ditakwil menjadi isim. Nanti latihan mentakwil masdar. Nanti latihan mentakwil masdar. Mentakwil masdar itu maksudnya mengganti kata fi'il diganti dengan masdarnya. Ini namanya mentakwil. Fi'il kata kerja nanti ditakwil dengan isim. Seperti kai ata'allama, jitu kai ata'allama, aslinya jitu lit'alim. Karena kai juga yang enggak pakai lam, ini pada dasarnya pakai lam. Ini harus banyak di murojaah ya. Ini harus banyak di murojaah. Tentang kai, bahwasanya kai itu harus beramal, harus dikasih lam, baik lam yang nampak maupun lam yang tersembunyi. Perhatikan contoh halaman 93. Al-harful rabi kai. Contoh kai. Jitu likai ata'allama. Saya datang agar supaya saya bisa belajar. Maka kai ata'allama, kai ata'allama, kai ini kedudukannya seperti an, yaitu bisa melebur menjadi masdar. Maka kai ata'allama ini bisa diganti dengan masdar. Berarti jitu lit ta'allum, karena masdarnya ata'allama, ta'allama, ya ta'allamu, ta'alluman, ta'allum. Berarti kai sama ata'allamanya dihapus, dilebur, diganti dengan masdar. Berarti linya masih ada, karena yang dilebur cuma huruf masdar yaitu kai dan ata'allama, dan linya masih tetap, berarti jitu li at-ta'allumi gitu. Maka lam di sini juga huruf jar. Lam li di sini huruf jar. Demikian juga nahwu jitu kai ata'allama. Kai di sini juga ditakwil dengan masdar ta'allum. Dan di sana ada lam yang tersembunyi. Jadi aslinya sama. Jitu li ta'allum. Jadi sebenarnya belajar itu ta'allum. Kalau ta'lim itu artinya mengajarkan. Cuma kalau kita bahasa kita sudah terlanjur, ayo ikut taklim, ayo ikut taklim, padahal taklim itu artinya mengajarkan, ya. Taklim itu artinya mengajarkan. Kalau sampean mau belajar, harusnya bilangnya ayo ta'allum, ayo ta'allum gitu. Cuma karena sudah masyhur di lisan kita, enggak ikut taklim, enggak ikut taklim. Padahal taklim itu artinya mengajarkan. Berarti sampean mau ngajar. Cuma sudah masyhur, enggak apa-apa. Faham? Yang jelas nanti lam-lam ini nanti, li-li ini nanti semuanya adalah huruf jar semua. Adalah huruf jar semua. Yaitu artinya supaya, untuk, atau supaya. Kemarin sudah kita ambil, insya Allah akan kita lanjut. Kemarin sudah kita ambil nomor 5 yaitu lam kai. Sama ini lam jar juga. Lam taklil sama. Karena untuk alasan sama. Lam jer, lam kai, lam ta'lil itu semuanya sama. Kalau disebut lam jer, maksudnya dia itu amalnya bisa mengejarkan. Lam kai karena dia gandengannya kai. Lam ta'lil karena artinya itu ta'lil gitu loh. Jadi semua itu cuma beda gaya penyebutan. Lam jer ini diidhofahkan kepada amalannya, karena amalnya itu dalam ilmu nahwu itu mengejarkan. Lam kai, karena dilihat dia adalah gandengannya kai. Kalau lam ta'lil, ini dilihat dari sisi maknanya. Dilihat dari sisi maknanya, karena dia itu untuk alasan artinya. Seperti kemarin, lam kai liya ghafiro lakallah. Alasannya adalah untuk supaya Allah mengampuni kamu. Sama, lam ta'lil, lam jer, lam kai, semuanya sama. Dan kai kemarin, dia menasabkan pakai bantuan an. Tapi annya secara jawazan. Jadi sebenarnya 10 nawasib mudhari itu dibagi menjadi 3. 10 tadi dibagi menjadi 3. Bagian yang pertama menasabkan pakai dirinya sendiri, ada berapa? Ada 4. Bagian yang kedua menasabkan pakai an secara boleh. An yang mudmaratan jawazan. Ini ada 1. Yaitu yang nomor 5, yaitu lam kai. Dan bagian yang nomor 3 menasabkan pakai an mudmarah, tapi harus disembunyikan, enggak boleh dinampakkan. Ini juga ada 5. Paham? 10 tadi dibagi menjadi 3, bagian 4 1 sama 5, 10. Paham? Ini kalau sama kiai NU, kalau bilang gini enggak paham, suruh cari kiai lain gitu. Qala asy-syarih hafizahu waffaqahullahu taala wa ammal idmaru al-wajibu, halaman 95. Kita lanjut. Wa ammal idmaru al-wajibu fayakunu ba'da khamsati ahrufin. Sekarang kan kita sudah selesai yang 5, yang menasabkan dengan dirinya sendiri dan yang menasabkan pakai bantuan an tapi secara boleh. Tinggal yang menasabkan pakai an yang wajib disembunyikan. Wa ammal idmar, adapun penyembunyian, yaitu maksudnya menyembunyikan an. Al wajib, yang wajib, karena sudah kita selesai dari yang boleh. Fayakunu ba'da khamsati ahrufin, maka dia itu ada setelah 5 huruf sisanya. Karena sudah diambil 5, berarti tinggal 5. Awaluha, yang pertama, lamul juhud, adalah lamul juhud. Al-juhud artinya adalah apa? Ingkar. Ziyadatun fil ingkar. Lam ini dipakai untuk lebih menguatkan lagi pengingkarannya. Mengingkarinya lebih kuat. Juhud artinya ingkar. Wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum dhulma wa uluwa. Artinya mengingkari. Ay lamun nafi, yaitu maksudnya adalah lam nafi. Lam untuk meniadakan. Tapi lebih kuat lagi. Meniadakannya, ngingkarinya lebih kuat lagi. Wahyal masbuqatu bima kana aw lam yakun. Perhatikan bagi yang pemula, lam juhud adalah lam khusus yang didahului oleh makana atau lam yakun. Makana tidaklah. Ma nafi. Kana ya kana. Lam yakun ini juga lam, artinya lam kemarin, lam yang jazimah. Yakun ya, fi'il mudhari' dari kana yakunu. Artinya sama, semuanya artinya tidaklah. Ingat, lamul ju'ud adalah lam yang didahului oleh 2 sigho ini, makana au lam yakun, atau lam yakun itu. Lam yakunillah liyaghfira lahum, makana Allahu liyadharol. Jadi bagi yang pemula, kalau mendapati ada lam huruf jer, ini juga sama, ini lam jarroh juga, ini lam huruf jer juga. Kalau terjatuh setelah makana dan lam yakun, berarti namanya lam juhud, lam untuk mengingkari. Dan lam huruf jer ini kalau masuk kepada domir, maka dia di fathah. Jadi li Muhammadin, kalau masuk kepada domir maka jadi lahu, bukan lihu. Ya, lahu, laha, lahum, lahunna, laka, dan yang semisalnya itu. Mahum? Lam ini lam huruf jer, ketika masuk pada isim dohir dibaca li. Tapi kalau masuk kepada domir dibaca lah. Lahu, laha, jangan liha, tapi laha. Kecuali masuk pada ya mutakallim, maka dia tetap mutakallim, ya mutakallim menang, enggak mau. Enggak boleh lai, tapi li. Itu kecuali satu, ketika masuk pada ya mutakallim maka dia tetap li. Ini lam. Lam ini penggunaannya banyak sekali dalam bahasa Arab. Lamul juhud ini juga termasuk lam huruf jer. Tapi kok masuk pada fi'il? Ya kan ada an-nya tersembunyi, wajib. Berarti kan? Yaitu yang jatuh setelah atau didahului oleh makana atau lam yakun. Famithalul awal, contoh yang pertama yaitu yang didahului oleh makana. Famithalul awal, kembali kepada makana. Qauluka makana Zaidun liyakdziba. Tidaklah Zaid itu, dia itu berdusta. Ini artinya sangat kuat, penafiannya sangat kuat. Kenapa? Karena lam di sini ada an yang tersembunyi, li an yakziba, tapi enggak boleh dinampakkan ya. Kalau ini enggak boleh dinampakkan, kalau lamul juhud ini setelah makana ini enggak boleh dinampakkan an-nya. Maka li an yakziba itu ditakwil dengan masdar lil kadzib. Jadi dinafikan Zaid itu bukan untuk dusta. Nah, itu lebih kuat. Dia itu bukan untuk dusta. Itu lebih kuat daripada dia tidak berdusta. Saya tidak untuk dusta. Saya ada tidak untuk berdusta. Itu lebih kuat daripada saya tidak berdusta. Paham? Karena itu lamul juhud ini pengingkarannya kuat sekali. Orang Arab kalau mau mengingkari dengan kuat, ini pakai salah satunya pakai lamul juhud. Lam untuk ingkar. Karena artinya itu tidaklah Zaidun itu, tidaklah Zaid itu untuk berdusta gitu. Dia ada bukan untuk berdusta. Maka lebih kuat daripada cuma tidak berdusta. Wa qauluhu ta'ala, dan juga seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana Allahu liyadhlimahum, dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mendolimi mereka. Maka ini yadlimahum fi'il mudhari mansub. Kenapa mansub? Mansubnya dengan apa? Bukan dengan li, tapi dengan an. Tersembunyi secara wajib. Tersembunyi secara wajib, enggak boleh dinampakkan. Kemudian jumlah an atau masdar muawal dari an dan fi'il mudhari fi mahalli jarin, karena kemasukan lam huruf jar gitu. Jadi takdirnya secara kasarnya wa makana Allahu lidzulm, tidaklah Allah itu untuk zalim. Tidaklah Allah itu untuk mendolimi gitu. Jadi lebih kuat maknanya, lebih kuat daripada sekedar Allah itu tidak zalim. Ini yang didahului oleh makana. Wa mithalu tsani, sekarang contoh yang kedua yaitu yang lam yakun. Lam yakun Zaidun liyasriqo, tidaklah Zaid itu, dia itu mencuri. Liyasriqo, mencuri. Maka ditakwil dengan lam yakun Zaidun lisariqo, Zaid itu tidak diciptakan untuk mencuri. Nah, itu lebih kuat. Lebih kuat. Tidaklah Zaid itu untuk pencurian. Maka lebih kuat maknanya, penafiannya lebih kuat. Karena kalau cuma Zaid itu tidak mencuri, itu kan bisa jadi besok-besok atau kemarin-kemarinnya lagi mencuri. Tapi kalau sudah tidaklah untuk pencurian, ini sudah sama sekali enggak gitu loh. Wa qauluhu ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengampuni mereka. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang dolim, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka. Jadi ini penafiannya sangat kuat sekali. Penafiannya sangat kuat sekali karena pakai lamul juhud. Lamul juhud. Lam yang untuk mengingkari. Lam yang khusus spesial, spesialis untuk pengingkaran. Ini lam spesial untuk mengingkari. Walaupun pada dasarnya dia termasuk sama huruf jer juga. Dia juga termasuk huruf jer, tapi ini khusus dipakai untuk mengingkari. Spesialis ingkar gitu loh. Falamu lamul juhud. Maka lam di sini adalah lamul juhud dan dia adalah huruf jer. Dia itu masuk bagian huruf jer karena huruf jer banyak sekali jenisnya. Li'annaha subikot, karena dia didahului dengan bima kana au lam yakun. Karena dia didahului dengan makana au lam yakun. Pokoknya kalau di mana-mana kalau lihat ada makana atau lam yakun kemudian setelahnya itu ada lam, maka itu adalah lamul juhud. Wa kullun min yakdzibu min yakdziba wa yadlima wa yasriqa wa yaghfira filun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban. Ini harus tahu. Semua fi'il mudhari' yang kemasukan lamul juhud mansubnya itu bukan dengan lam tapi dengan an, tersembunyi secara wajib ba'da lamil juhud, setelah lamul juhud. Annya itu antara lam juhud dan antara fi'il mudhari'. Wa alamatun nasbi al-fathatu ad-dhahiratu ala akhirih. Perhatikan. Itu. Mafhum ini lamul juhud. Lam ini juga termasuk bagian dari huruf jer, lam huruf jer. Dan dia juga bisa ditakwil dengan masdar karena ada an yang tersembunyi. Dan dia ini adalah spesialis untuk mengingkari dan makna pengingkarannya lebih kuat. Wis, itu poin-poinnya. Dan dia menasabkan fi'il mudhari' pakai bantuan alat an secara wajib. Itu poin-poinnya. Al-harfu tsani, sekarang huruf yang kedua dari lima. Berarti yang ke tujuh ya. Berarti yang ke tujuh. Kan yang kelima itu kemarin kan lam kai, yang keenam lam juhud, yang ketujuh sekarang hatta. Hatta. Hatta ini juga huruf jer. Juga ada banyak jenisnya hatta ini. Allati bimakna ila au bimakna kai, yang maknanya itu adalah ila sampai, atau yang maknanya itu supaya. Jadi hatta itu maknanya bisa sampai atau bisa supaya. Fal awal, maka yang pertama yaitu yang maknanya itu sampai. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu sampai. Ini jangan dikatakan supaya. Kalau supaya nanti pemahamannya bisa rusak. Sampai datang kepadamu al-yakin, yaitu kematian. Al-yakin di sini bukan yakin. Ilmu yakin itu bukan. Kalau pemahamannya sufiyah, ini yakin ini difahami dengan keyakinan. Berarti kalau sudah yakin, sudah enggak lagi nyembah Allah. Nah ini pemahaman yang rusak. Tapi yang dimaksudkan yakin di sini adalah kematian. Sembahlah Allah sampai kamu mati. Sampai mati disuruh nyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hatta di sini artinya sampai. Ya tia fi'il mudhari' mansub. Dengan an, bukan dengan hatta. Dengan an. Besok insya Allah tak carikan lagi apakah hatta ini juga termasuk huruf jer sama yang masuk pada isim. Nanti insya Allah tak carikan lagi, saya belum berani menjazem sekarang. Karena sudah lama enggak baca seperti ini. Ai ila, tafsirnya, penjelasannya adalah ila. An ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu keyakinan. Wahual maut, anak-anak jangan rame. Kasihan nanti ibu-ibu. Ilan ya'tiyakal yakin, sampai wahual maut, yaitu kematian. Maka hatta di sini artinya sampai, bukan supaya. Wasumyal mautu yakinan, dan kematian itu dinamakan sebagai keyakinan. Li'annahu mutayak konul wuku, karena dia itu diyakini. Sesuatu yang teryakini kejadiannya. Mutayak konul wuku, teryakini terkejadiannya. Kematian itu adalah sesuatu yang paling diyakini. Enggak ada satupun manusia di dunia ini yang mengingkari kematian. Bahkan kematiannya adalah sesuatu yang paling diyakini. Karena enggak ada seorang pun yang mengingkari kematian. Yang mengingkari pasti mati. Tapi kematian ini adalah sesuatu yang paling enggak diyakini, sesuatu yang paling diyakini, tapi sesuatu yang paling diragukan ketika datang angan-angan. Itu karena itu berkata Hasan Al-Basri, ma ra'aitu yakinan la syakka fihi asbaha bi syakkin la yakina fihi minal maut. Saya tidak pernah melihat ada suatu keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya paling menyerupai dengan keraguan yang tidak ada keyakinan sama sekali daripada kematian. Jadi kematian itu sesuatu yang paling diyakini. Tapi ketika sudah diterjang, ketika dipakai untuk angan-angan, kayaknya orang itu gak mati-mati, lupa mati. Padahal mati ini gak pernah diingkari sama sekali. Karena itu kematian itu disebut dalam Al-Quran sebagai yakin. Karena gak ada seorang pun yang ingkar terhadap kematian. Qala wasani, sekarang yang kedua, yaitu yang maknanya kai, maknanya supaya. Hatta yang maknanya supaya. Nahwu aslim hatta tadkhulal jannah. Masuklah kamu ke dalam Islam supaya kamu masuk surga. Bukan sampai di sini, bukan sampai, tapi artinya supaya. Maka tadkhula di sini adalah fi'il mudhari mansub dengan an yang mudmarah secara wujuban setelah hatta. Ai kaita tadkhulal jannah, yaitu supaya kamu masuk surga. Fakullun min ya'ti wa tadkhula fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmaratan wujuban. Mudmaratan sebagai hal, wujuban juga hal. Ba'da hatta, setelah hatta, wa alamatun nasbi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Kai ini berarti kita ngambil dua, itu lam juhud dan hatta, dan keduanya menasabkan pakai bantuan an yang disembunyikan secara wajib. Diambil apa enggak ini fa sababiyah wa umayyah? Kemarin PR-nya itu rata-rata salah di ayyu. Ayyu itu mu'rob. Ayyu itu mu'rob. Dia bisa mansub, bisa majrur. Kulidullaha awidur rahman ayyam matad'u falahul asmaul husna, itu mansub. Bi ayyikumul maftun, itu majrur. Ayyukum ahsanu amala, itu marfu. Banyak yang mengira itu mabni, padahal itu mu'rob. Dan PR berikutnya, surat apa enaknya? Mencari mu'robat. Mencari mu'robat, yaitu isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak taksir, fi'il mudhari, asma'ul khamsah, af'alul khamsah. Yang ke-8 kemarin itu, mencari mu'robat. Isim mufrad, isim musanna, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, ada 8 itu kemarin, mu'robat atau 8 itu dicari di surat, surat apa? Terserah. Surat Mujadilah ya, satu halaman itu. Saya tadi belum sempat meriksa mana yang banyak isi. Ya, di surat Al-Mujadilah. Itu enggak usah ditulis semuanya, ditulis saja isi mufrad apa saja, jamak taksir berapa, apa saja, jamak mana salim apa saja. Kalau kurang banyak cukuplah itu, insyaallah itu cukup satu halaman saja atau satu lembar. Satu lembar ya, alias dua muka. Sampai wallahu bima ta'maluna khabir itu dicari isim mufradnya berapa, jamak taksirnya berapa, jamak muannas salim berapa, fi'il mudhari baik yang mu'tal, terus isim yang layan sorif juga disebutkan, jamak taksir kalau memang dia jamak taksir ya disebutkan, kalau dia dari isim mufrad juga disebutkan. Pokoknya dicari semua yang kemarin yang menjadi anggota mu'robat kemarin. Gitu saja ya, karena pertemuan kita seminggu cuma 2 kali, jadi dipakai untuk banyak praktek. Karena sebenarnya dari awal dulu kita harusnya praktek, tapi qadarullah baru beberapa pertemuan ini kita praktek. Jadi masih banyak sebenarnya, nanti cari isim, cari fi'il, cari huruf, terus cari fi'il mudhari' yang mansub, cari yang majzum, masih banyak, tenang saja. Jadi enggak apa-apa, seminggu dua kali, dan kita banyakkan praktek. Nanti kalau sudah selesai jabatan-jabatan irob, nah itu baru mantap. Kalau sudah selesai jabatan-jabatan irob, fa'il, maf'ul, mubtada, nah itu nanti baru insyaallah baru terlihat dampaknya belajar nahwu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dan memberikan kemudahan di dalam mempelajari agamanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.